berbisnis pada zaman dahulu, pada saat garam baru ditemukan. Jadi zaman dahulu orang makan itu tanpa garam ya. Jadi garam itu jadi sebuah barang mewah. Maka garam ini menjadi mahal sekali. Dan yang makan hanya para bangsawan. Konon ada seorang bangsawan kaya raya yang gemuk, yang makannya banyak itu. Beli sepotong garam atau setumpuk garam. Nah, dia masukkan garam ini di masakannya. Jadi zaman dulu garam itu barang langka ya. Baru ditemukan, waktu dia memasak dikasih garam. Maka ketika dia makan, betapa nikmatnya. Anda bisa bayangkan ya, masakan tanpa garam dan masakan dengan garam bedanya besar. Maka bangsawan kaya ini merasakan betapa nikmatnya makanan dengan garam itu. Maka dia karena sangat kaya, dia pergi suruh orang beli garam yang banyak sekali. Dan kalau biasanya orang dibilangin bahwa memasak satu piring pakai satu sendok, dia masukkan 10 sendok. Dan Anda sudah tahu apa yang terjadi pasti, makanan itu menjadi sangat tidak enak sama sekali. Bahkan dimuntahkan yang ada di mulutnya. Nah mitra bisnis, ada sebuah pelajaran berharga yang sederhana dari kisah ini. Bahwa orang kadang-kadang mendapatkan satu sendok garam untuk makan satu piring besar, enak. Tapi kalau dikasih 10 sendok garam, Anda bayangkan apa yang terjadi. Makanan menjadi sangat tidak enak. Sama dengan kehidupan kita. Kita mendapatkan sesuatu. Senang, nikmat, enak sekali. Tapi kalau diberikan itu secara berlebihan sangat banyak, maka kita akan menderita karena itu menjadi sebuah pengorbanan yang tidak enak lagi. Dalam kehidupan kita harus bisa mengukur mana yang tepat untuk kita. Sesuatu yang berlebih tidak baik. Sesuatu yang cukup itu baik. Maka kita harus mengerti kapan kita memakai garam kita. Satu sendok saja, tidak perlu 10 sendok. Karena satu sendok akan membuat makanan itu nikmat. Akan membuat hidup kita menjadi nikmat. Akan membuat kita menjadi orang yang lebih sukses. Terlalu banyak, kita akan muntah-muntah. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.